Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu talabul ilmi syar'i, duduk di majlis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya berkenaan dengan akhlak-akhlak yang buruk, yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram dalam Kitabul Jami' berkaitan dengan adab-adab yang buruk. Di antara adab-adab yang buruk yang berikutnya yaitu tentang ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه, dari sahabat Abu Hurairah yang kita kenal namanya adalah Abdurrahman ibn Sohr, walaupun khilaf di antara para ulama tentang siapa namanya. Sebagian mengatakan kunyahnya itu adalah namanya, sebagian mengatakan namanya adalah Abdullah, sebagian mengatakan Abdurrahman ibn Sohr itu adalah namanya, dan ini pendapat yang lebih kuat, lebih dekat. Nama beliau Abdurrahman ibn Sohr Ad-Dausi Al-Yamani, berasal dari negeri Yaman. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka, para sahabat, mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala dikruka akhaka bima yakrah. Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan ghibah adalah engkau menyebutkan perkara yang dibenci oleh saudaramu. Intinya, ghibah itu membicarakan kejelekan saudaranya. Qala afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, apa pendapatmu wahai Nabi apabila yang aku ucapkan ini benar-benar ada pada saudaraku? Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila yang engkau ucapkan itu ada pada saudaramu, maka sungguh engkau telah berbuat ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Tapi kalau engkau membicarakan kejelekan saudaramu, yang mana kejelekan tersebut tidak ada pada saudaramu, maka sungguh engkau telah menuduhnya dengan tuduhan dusta. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian tentang ghibah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang ghibah bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa itu ghibah. Akan tapi sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan bentuk pertanyaan supaya para sahabat memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan perhatian dan juga peringatan tentang masalah ghibah. Bukan tidak tahu tentang apa itu ghibah. Dan metode yang semacam ini banyak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pengajaran-pengajaran kepada para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya. Menyampaikan kepada para sahabatnya dalam bentuk pertanyaan. Para sahabat menjawab, al-muflisu man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, dinar, dan juga tidak memiliki perhiasan serta barang-barang. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang orang yang bangkrut sebenar-benarnya. Yaitu orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi dia pun datang membawa kezaliman-kezaliman. Hingga akhirnya dia ambil kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang yang zaliminya. Sampai habis ternyata banyak orang yang menuntut. Diambillah kejelekan orang yang zaliminya. Diberikan kepada orang yang zaliminya. Sampai dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Rasulullah tahu apa itu muflis, orang yang bangkrut yang sebenarnya. Tapi menyampaikan kepada para sahabat dalam bentuk pertanyaan. Begitu juga tentang masalah ghibah yang kita bahas ini. Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Sekali lagi Rasul bertanya, bukan Rasulullah tidak mengetahui. Urusan-urusan syariat, Rasulullah orang yang sangat mengetahui perkara-perkara syariat. Tapi Nabi SAW bertanya kepada mereka, supaya yang diajak bicara itu benar-benar memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian para sahabat, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Di mana seseorang yang ditanya kemudian dia tidak mengetahui jawabannya, hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam. Bahkan para ulama menyebutkan minal ilmi, di antara ilmu. Seseorang yang ditanya kemudian tidak mengetahui, dia mengucapkan Allahu a'lam. Jangan memaksakan untuk menjawab padahal dia tidak mengetahui jawabannya. Apalagi berkaitan dengan masalah agama. Kalau dia tidak mengetahui permasalahan-permasalahan agama, kemudian ada yang bertanya kepadanya, kemudian dia menjawab tanpa dengan ilmu, ini bisa sesat dan menyesatkan yang lainnya. Dalam urusan dunia saja, seseorang tidak tahu misalkan tentang perbengkelan, permesinan. Kemudian ada yang bertanya kepada tentang permesinan perbengkelan. Dia menjawab asal-asalan. Tidak dengan ilmu. Ini bisa menimbulkan kemudorotan. Bisa menimbulkan bahaya dan semisalnya. Apalagi kalau yang ditanya permasalahan agama. Kemudian dia menjawab tanpa dengan ilmu. Tapi menjawab dengan ro'yunya, dengan pemikirannya. Ini sangat berbahaya sekali. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala di akhir zaman nanti akan mencabut ilmu. Dikhabarkan oleh Nabi SAW, Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantaji'uhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu itu secara langsung. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta la yubqi aliman, sampai tidak menyisakan seorang ulama pun. Ittakhadannasu ru'usan juhala. maka manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Para pemimpin yang bodoh tersebut ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa dengan ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan yang lainnya. Sehingga termasuk di antara adab akhlak yang baik, tatkala kita ditanya dan kita tidak mengetahui jawabannya, hendaklah kita mengucapkan Allahu a'lam. Yeah. Jangan merasa rendah tatkala kita mengucapkan Allahu a'lam. Sekaliber para ulama saja, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala diajukan kepadanya puluhan pertanyaan yang bisa beliau jawab hanya beberapa soal saja. Sisanya beliau mengatakan, la a'rif, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi tatkala beliau mengatakan saya tidak tahu, tidak menjatuhkan kedudukan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan dengan jawaban dia ini mengangkat derajatnya, bahwasannya beliau itu orang yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Sehingga sahabat pun dalam hadis yang kita bacakan ini, ketika mereka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, khilaf di antara para ulama, apakah kita cukup mengucapkan Allahu a'lam saja atau boleh mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam? Selama atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariat, masalah-masalah agama, maka kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam, atau para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, tapi kalau seandainya yang ditanya adalah permasalahan-permasalahan dunia, kemudian kita tidak mengetahui, maka cukup kita mengucapkan Allahu a'lam. Ya. Jangan menambahkan Allahu wa rasuluhu a'lam dikarenakan masalah-masalah dunia. Ya. Mungkin saja yang sekarang ini Nabi SAW tidak mengetahuinya. Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, dan juga Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu terhadap urusan-urusan dunia kalian. Nah, sehingga tatkala ada orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar orang mengatakan tadi masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad, Rasulullah mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Dianggap dengan menyatakan demikian itu menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dalam masalah-masalah yang sifatnya kauniyah, masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah, nah, kita cukup mengatakan Allahu a'lam kalau kita tidak mengetahuinya. Baik. Dan dalam masalah-masalah sifatnya qadariyah, masalah takdir, ya, tidak boleh kita menggandengkan dengan kata sambung antara Allah dengan makhluknya dengan ucapan dan. Misalkan seperti tadi, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Tidak boleh. Saya ini sembuh karena Allah dan dokter. Saya sembuh karena Allah dan obat. Ini tidak boleh. Ucapannya semacam ini disadari ataupun tidak disadari, jatuh ke dalam kesyirikan dalam masalah lafaz. Seakan-akan dengan ucapan ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Seakan-akan menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang diperbolehkan, kita menggunakan kata sambung dengan lafaz summa, yang artinya kemudian. Ini semua karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan sebab obat ini. Atau kemudian dengan sebab dokter ini. Kalau menyatakan kemudian, tidak menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mengatakan dengan ucapan wa dan, artinya karena Allah dan orang ini, ini sudah tidak langsung menjadikan tandingan, menyetarakan ya, makhluk tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang makna ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu perkara yang dia benci. Ini makna ghibah. Nah, di mana ghibah ini termasuk di antara bahaya lisan. Lisan ini merupakan salah satu di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, alam naj'al lahu aynain walisanan wasafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, lisan dan dua bibir. Ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dengan sebab lisan, kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seseorang kepada derajat-derajat yang paling tinggi. Tatkala dia menggunakan lisannya pada perkara-perkara yang baik, dia gunakan lisannya pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berdoa, membaca Al-Qur'an, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan ilmu kepada anak-anak, mengajarkan ilmu kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, di majlis-majlis dan lain sebagainya. Ad-da'wah ilallah. Dengan sebab lisan, seseorang bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya. Nah, begitu juga sebaliknya, dengan sebab lisan, seseorang bisa menjadi rendah. Bahkan dengan sebab lisan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Tatkala dia menggunakan lisannya pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebab-sebab orang-orang kafir mereka masuk ke dalam neraka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlu jannah, yang mereka berbicara kepada ahlu nar, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nud'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yaqin. Apa yang menyebabkan kalian, wahai orang-orang kafir, masuk ke dalam neraka? Mereka mengatakan, kami tidak melaksanakan sholat, kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kami membicarakan kebatilan dengan orang-orang yang membicarakan kebatilan. Dengan sebab lisan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kematian kepada kami dalam keadaan tetap seperti itu, belum bertaubat daripada dosa-dosa tersebut. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala, dia mengatakan, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, kami membicarakan kebatilan bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, ay natakallamu fi ma la na'lam, kami berbicara terhadap perkara yang kami tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan dengan sebab lisan bisa menjerumuskan seseorang kepada api neraka. Bahkan dengan satu kalimat saja bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Innal amda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang dia tidak mempedulikannya dari kata-kata yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia ucapkan dan dia enggak peduli dengan kata tersebut. Ternyata dengan sebab satu kata ini Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam jahanam. Nah, banyak di antara bentuk bahaya-bahaya lisan, apakah itu mengucapkan kesyirikan, mengucapkan kebid'ahan, ya, namimah, mengadu domba orang lain, dan diantaranya adalah ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ghibah banyak sedikitnya diharamkan. Jangan sampai kita mengira ghibah yang diharamkan itu kalau banyak. Kalau sedikit, hanya satu kata saja menyebutkan kejelekan saudaranya, ini gak apa-apa. Tidak. Ya. Ghibah banyak sedikitnya diharamkan. Dari sahabiah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyati kada wa kada. Wah Rasulullah, cukuplah Safiyyah itu begini dan begitu. Ya. Salah seorang rawi menjelaskan yang dimaksud oleh Aisyah, qasirah, pendek. Safiyyah itu pendek. Ya. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan demikian hanya dengan satu kata saja. Laqad qulti kalimatan law mujijat bima'il bahri lamajajjathu. Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kata yang apabila dicampurkan dengan air lautan niscaya akan merusaknya. Padahal hanya satu kata yang terlontar. Safiyyah itu pendek. Ya. Hanya dengan satu kata ini, kata Nabi SAW, kalau dicampurkan dengan air lautan, niscaya akan merusak air lautan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ghibah, sedikit banyaknya, adalah perkara yang diharamkan. Kenapa? Dikarenakan kehormatan kaum muslimin itu sangat mulia, sangat terhormat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi sahlikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian mulia, terhormat seperti mulianya hari kalian ini, hari Arafah ketika itu. Seperti mulianya bulan kalian ini, bulan Zulhijjah. Seperti mulianya negeri kalian ini, negeri Makkah. Ya subhanallah. Ini kehormatan seorang muslim. Sangat mulia, sangat terhormat. Nah, bahkan dalam hadis yang lain dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan suara yang lantang, suara yang keras, suara yang tinggi, mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbihi. Wahai segenap orang yang beriman dengan lisannya dan keimanan belum masuk ke dalam hatinya, la tu'zul muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, wala tu'ayiruhum, janganlah kalian mencaci maki, menjelek-jelekkan mereka, wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahannya. Ya. Dicari-cari kesalahan-kesalahannya, kemudian disebarluaskan kesalahan-kesalahannya tanpa ada alasannya syar'i. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudara yang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan mencari-cari kesalahannya. Waman takabba Allah wa auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, Allah akan tampakkan kesalahannya walaupun dia berada dalam rumahnya. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Balasan sesuai dengan amalan-amalan. Kalau seseorang dia kerjaannya mencari-cari kesalahan saudaranya, ya, ada kesalahan kemudian langsung disebarkan, ya, padahal kesalahan tersebut nggak sengaja, misalkan terlontar, ya, atau kesalahan tersebut sudah ada klarifikasinya, tapi disebarluaskan kesalahan ini, kesalahan itu, ya, dengan tujuan untuk menjatuhkan saudaranya, maka orang yang semacam ini Allah pun akan membongkar kesalahan-kesalahannya. Allah akan bongkar cacat-cacatnya. Allah akan bongkar aib-aibnya walaupun dia berada di rumahnya. Balasan sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukannya. Nah, sebaliknya, barang siapa yang menutup aib saudaranya, dijaga aib saudaranya, tidak disebarluaskan aib saudaranya, nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menjaga dan menutupi aibnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Sehingga jadi bahan introspeksi bagi kita. Kenapa aib kita tersebar luas misalkan? Cacat-cacat kita, borok-borok kita, kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita diketahui oleh banyak orang. Mungkin di antara sebabnya kita suka membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, menyebarluaskan kejelekan-kejelekan orang lain. Ya. Kalau seandainya aib kita ingin tertutup, yang mana kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aurat-auratku, tutuplah kekurangan-kekuranganku, cacat-cacatku, aib-aibku, ya. Maka dia ada sebabnya, hendaklah kita menutup aib saudara kita. Nah, menutup aib saudara kita, jangan disebarluaskan ke sana kemari tanpa ada alasan yang syar'i. Adapun kalau ada alasannya syar'i, kalau ada waktu akan kita bahas nanti apa saja alasan-alasannya syar'i, dibolehkannya ghibah, maka diperbolehkan. Tapi kalau enggak ada alasannya syar'i, maka tidak boleh kita menyebarluaskan, ya, aib-aib saudara-saudara kita. Ya, kalau kita menyebarluaskannya, kita diancam akan terbongkar aib-aib kita walaupun kita berada di dalam rumah. Nah, hendaklah kita tutup aib saudara kita kalau kita ingin tertutup aib kita. Tapi kalau kita ingin terbuka aib kita, diketahui oleh orang lain, silakan, silakan sebarkan aib orang lain, dan tentu akan mendapatkan balasan, balasan yang tadi. Nah, aibnya pun akan terbongkar. Tayyib. Ini antara hukuman bagi orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, yang suka membicarakan kejelekan orang lain. Bagi orang yang suka mencari-cari aib orang lain, maka akan dibalas dengan terbongkarnya aibnya. Nah, hukuman yang berikutnya disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum." Tatkala aku melakukan mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke ke Masjidil Aqsa, disebut dengan Isra, kemudian Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yahmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajahnya dan dadanya. Kita saja kalau punya kuku panjang kukunya, kemudian kita cakar wajah kita dengan sekeras-kerasnya, kita akan sakit. Ya. Merasa sakit. Akan luka-luka wajah kita. Akan luka-luka dada kita kalau kita mencakar-cakar diri kita dengan kuku yang panjang tersebut. Apalagi kalau kukunya itu dari tembaga. Ya. Mencakar wajah-wajahnya, mencakar dadak-dadaknya. Fakultu man haulai ya Jibril. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka wahai Jibril? Qala haulai alladziina ya'kuluna luhuman nas. Kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Maknanya adalah orang yang membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Orang yang membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain disebut dengan orang yang memakan daging manusia. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggibahi, membicarakan kejelekan sebagian yang lainnya. Apakah kalian senang? Apakah salah seorang di antara kalian senang untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai, padahal kalian membencinya? Ini ungkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain. Perumpamaannya bagaikan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Alangkah hinanya, alangkah jeleknya perumpamaan ini. Ya. Ini perumpamaan sekali lagi bagi orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain. Disampaikan perumpamaan-perumpamaan yang sangat hina. Nah, apalagi kalau yang dibicarakannya itu adalah umara, para penguasa. Dia jelek-jelekan penguasa di mimbar-mimbar, di majelis-majelis umum, orasi terbuka dan yang lainnya. Ini sangat lebih berbahaya lagi. Para ulama menambahkan keadaan orang yang semacam ini bagaikan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai dan beracun. Ya. Sangat dan sangat memudorotkan sekali. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, nah, man akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan penguasa, pemimpin, maka Allah akan muliakan. Barang siapa yang menghinakannya, Allah pun akan menghinakannya. Orang yang menghinakan penguasa, membicarakan kejelekan-kejelekan penguasa, Allah akan balas. Aku akan hinakan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yeah. Dagingnya, para penguasa ini beracun. Yeah. Jangan kita membicarakan kejelekan mereka. Kalau kita membicarakan kejelekannya, seakan-akan kita memakan daging yang beracun tersebut. Kita akan mendapatkan kemudorotan-kemudorotan. Begitupun dagingnya para ulama. Nah, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama beracun. Jangan sampai kita menghina, mencaci maki para ulama yang kokoh di atas sunnah, kokoh di atas Islam. Kalau kita mencaci makinya, menghinanya, ya, tanpa kesalahan-kesalahan yang jelas dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj dan lain sebagainya, maka seakan-akan kita telah memakan daging yang beracun. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jangan sampai kita lancang kepada para ulama yang istiqomah di atas kebenaran, ya, istiqomah di atas sunnah dan manhaj yang benar. Kalau kita lancang dengan mencaci makinya, maka perumpamaannya bagikan orang yang memakan daging yang beracun. Dia akan mendapatkan kemudaratan. Ya. Ini diantara hukuman bagi orang yang menjelekkan atau membicarakan kejelekan saudaranya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwasanya ghibah, membicarakan kejelekan saudaranya, ini merupakan termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, ucapan Nabi SAW, ghibah yaitu dikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci, yang nampak dari ucapan Nabi SAW ini mencakup membicarakan kejelekannya ketika dia tidak ada, atau membicarakan kejelekannya tatkala dia pun ada hadir. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Yang jelas kalau dia menyebutkan kejelekan saudaranya, baik saudaranya ada di hadapannya atau saudaranya tidak ada di hadapannya, maka ini masuk ke dalam ghibah. Tapi kata Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, al-arjah ihtisasuha bil ghibah mura'atan li istiqaqiha wa bidzalika jazima ahli lughah. Akan tapi yang lebih kuat, kata beliau, ya, dihususkan ketika orang yang dibicarakan itu tidak ada, ya, dalam rangka memperhatikan, nah, pembentukan dari kata ghibah. Ghibah itu ghibah dalam artian orang yang dijelekannya itu tidak ada, ya. Barakallahu fikum. Dan ini yang dikuatkan oleh ahli lughah. Nah, dan ini makna ghibah. Ya. Membicarakan kejelekan orang lain di mana orang yang kita jelek-jelekan tidak ada. Adapun kalau orangnya itu ada, ya, kita bicarakan kejelekan-kejelekannya. Nah, ini bisa masuk ke dalam celaan, cacian, makian dan hinaan. Ya. Barakallahu fikum. Ghibah pada zaman sekarang kita ini, ini sudah menjadi buah pembicaraan, buah bibir, apalagi di kalangan para perempuan. Di kalangan para perempuan sudah menjadi buah bibir. Nah, tentang ghibah, bisa kita perhatikan. Nah, kalau ada sekelompok para perempuan yang sedang ngumpul, nah, ngobrol, kadang-kadang dan kebanyakan tidak lepas dari membicarakan kejelekan orang lain. Nah, kadang-kadang yang dibicarakan itu suaminya, suami saya begini begitu. Yang mendengarkan bukan menasehatinya, ya, bukan memalingkan pembahasan kepada pembahasannya lain, tapi terbawa. Iya, suami saya juga begini dan begitu. Terus, sudah suaminya beres pembicaraan, ganti kepada mertua. Ya. Mertua saya begini, begitu. Sebutkan kejelekan-kejelekan mertuanya. Ya. Ditimpali lagi. Iya, mertua saya juga sama. Terus, seperti itu keadaannya. Nah, ganti lagi. Ipar-iparnya disebutkan. Ganti lagi tetangga-tetangganya disebutkan. Nah, sudah menjadi buah bibir. Kadang-kadang gak kerasa. Menghabiskan waktu sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, berjam-jam, atau mungkin berhari-hari asyik membicarakan kejelekan orang lain. Sementara pada dirinya banyak sekali borok-borok dan kejelekan-kejelekannya. Tapi dia tidak introspeksi terhadap dirinya. Nah, ini keadaan kebanyakan orang sekarang ini. Kalau sudah ngumpul-ngumpul, ya, kadang-kadang nggak lepas dari yang namanya ghibah tadi. Ya. Sebagian mengatakan, emang betul keadaannya seperti itu kok. Apa yang saya ucapkan itu memang dia melakukannya. Maka Nabi menjelaskan, justru ini ya yang disebut dengan ghibah. Ghibah itu menyebutkan kejelekan saudaramu dan kejelekan tersebut ada pada saudaramu. Ini adalah ghibah. Ya. Sehingga ketika orang beralasan tadi, saya membicarakan kejelekan orang tersebut, memang benar. Dia itu jelek, begitu. Bukan ghibah katanya. Ya. Justru itulah yang dimaksud dengan ghibah. Membicarakan kejelekan orang lain, yang mana kejelekan tersebut ada pada orang yang dia jelek-jelekan tadi. Ini ghibah. Adapun kalau seandainya membicarakan kejelekan orang lain dan kejelekan tersebut tidak ada pada orang yang dia bicarakan, maka ini masuk ke dalam tuduhan dusta. Lebih parah keadaannya. Ya, menuduh. Nah, menuduh si fulan melakukan ini, melakukan itu, kejelekan ini, kejelekan itu. Padahal si fulan itu sudah melakukannya. Ya. Masuk ke dalam dusta. Di mana dusta ini merupakan di antara dosa yang besar. Ya. Dosa yang besar seorang berdusta. Apalagi dusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, dusta atas nama Nabi. Dan termasuk juga dusta kepada manusia yang lainnya. Dan juga masuk ke dalamnya bercanda dengan dusta. Ini pun termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, sebagian para ulama ada yang menyebutkan tentang ghibah yang diperbolehkan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau membuat bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu bayanin ma yubahu minal ghibah. Bab tentang penjelasan yang diperbolehkan dari ghibah. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan, "I'lam annal ghibata tubahu lil ghardin sahihin syar'i." Ketahuilah bahwasanya ghibah dibolehkan dikarenakan tujuan yang sahih dan sesuai dengan syariat. La yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Tidak mungkin sampai kepada tujuan yang sahih, tujuan yang syar'i tersebut kecuali dengan melakukan ghibah. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Wa huwa sittatu asbab. Di antara sebab-sebab syar'i dibolehkan untuk ghibah adalah 6. Al-awwalu yang pertama at-tadhallum. Ya. Ketika seseorang dizalimi. Nah. Kemudian dia meminta untuk dihilangkan kezaliman tersebut. Maka dibolehkan bagi orang yang dizalimi, dia mengajukan kepada penguasa atau kepada hakim dan yang lainnya dari orang-orang yang diberikan kewenangan dalam masalah ini, ya, dan memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan kepada orang yang menzaliminya. Boleh dia mengatakan, si fulan ini menzalimi saya dengan perbuatan ini, perbuatan itu. Ya. Ini ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, si fulan ini menzalimi saya dengan ini, dengan itu, dan sebagainya. Sebutkan kejelekan-kejelekannya, bentuk-bentuk kezalimannya. Kalau dalam rangka semacam ini, maka diperbolehkan. Ya. Seorang dizalimi, kemudian ke hakim. Nah, bilang ke hakim, si fulan ini menzalimi saya dengan ini, dengan itu. Ya. Sekali lagi, ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Nah, meminta pertolongan atau bantuan untuk merubah kemungkaran. Waradil 'asi ila shawab, dan mengembalikan orang yang melakukan kemaksiatan kepada kebenaran. Teh. Misalkan seseorang berkata kepada orang yang diharapkan memiliki kemampuan untuk merubah atau menghilangkan kemungkaran. Seorang datang kepada ustaz misalkan, kepada ulama, menyebutkan si fulan ini begini begitu. Si fulan ini akhlaknya jelek begini begitu. Dengan harapan, ya, seorang ustaz atau ulama ini, nah, bisa menghilangkan dan merubah kemungkaran yang terjadi pada orang tersebut. Nah, maka ini pun dibolehkan. Yang jelas maksudnya supaya hilang kemungkaran tersebut, ya. Bukan maksudnya untuk menjatuhkan, tapi maksud tujuannya untuk menghilangkan kemungkaran. Nah, sehingga dia meminta bantuan orang lain untuk merubah kemungkaran tersebut dengan cara membicarakan kejelekan atau kemungkaran-kemungkaran orang yang melakukannya. Nah, yang ketiga, al-istifta, dalam rangka meminta fatwa. Misalkan seseorang datang kepada mufti, orang yang memberikan fatwa, ulama atau yang semisalnya. Nah, kemudian dia mengatakan, bapakku mendolimi saya dengan ini dan itu, atau saudaraku melakukan ini dan itu, istriku, suamiku melakukan ini dan itu. Nah, dan bagaimana jalan misalkan untuk menyelesaikan problem masalah ini, ya. Maka yang semacam ini pun diperbolehkan dalam rangka meminta fatwa. Nah, dan yang keempat, dalam rangka tahdirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum, memperingatkan kaum muslimin dari suatu kejelekan dan menasihati kaum muslimin dari suatu kejelekan, baik itu penyimpangan, ya, kesesatan atau yang lainnya. Di antara contoh-contohnya seperti jarhu al-majruhin minar ruwati wasyuhud, ya, jarah, kritikan kepada orang-orang yang dikritik dari kalangan para rawi dan juga saksi-saksi. Ya. Kalau kita baca misalkan, nah, kitab-kitab yang membahas tentang perawi-perawi hadis, banyak disebutkan di sana, fulan kadzab, fulan ini pendusta, fulan su'ul hifdz, si fulan ini lemah atau jelek hafalannya, fulan mukhtalit, si fulan ini tercampur hafalannya. Ini lafaz-lafaz jarah, lafaz-lafaz kritikan. Nah, dan ketika menyebutkan rawi-rawi tadi, ini bukan termasuk gibah yang diharamkan. Nah, bahkan di antara para ulama ada yang membuat buku tentang rawi-rawi yang dhaif, disebutkan tentang keadaan rawi tersebut, dan ini bukan termasuk gibah yang diharamkan. Nah, begitu juga di antaranya musyawarah fi musaharati insan, bermusyawarah, ya, ketika, nah, hendak melakukan pernikahan misalkan, atau ketika hendak bermuamalah dengan seseorang, musyawarah misalkan, nanya bagaimana si fulan, nah, apakah baik akhlaknya, baik agamanya ataukah tidak, ya. Seorang hendak menikah misalkan, bertanya tentang calonnya ini, orang yang ditanya dia jangan menutup-nutupi, ya. Kalau seandainya jelek sebutkan, oh orang ini begini begitu, ya, ada kejelekannya dan itu, nah, misalkan dia pemarah, nah, dia misalnya begini dan begitu, dan ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Nabi SAW pun, ya, ketika ada ketika Fatimah bintu Qais datang kepada Nabi SAW, nah, dia mengatakan sesungguhnya Abu Jahm dan Muawiyah hendak melamarku. Rasulullah mengatakan, kalau Muawiyah itu fasu'lukun la manalahu, dia miskin, gak punya harta. Adapun Abu Jahm, fala yada'ul 'asa an 'atikihi, tidak pernah meletakkan atau tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ya, ini isyarat, isyarah bahwasanya Abu Jahm itu suka bepergian. Nah, dan juga ini isyarat, sebagian mengatakan bahwasanya Abu Jahm itu pemarah, suka memukul perempuan. Ya. Rasulullah menyebutkan kejelekannya. Ya. Dan ini bukanlah ghibah yang diharamkan. Sehingga kalau kita sebagai wasilah, misalkan pelantara, nah, kemudian ada yang bertanya kepada kita, salah satu di antara calon-calon tersebut, nah, bagaimana keadaan si fulan? Apa kebaikannya? Sebutkan kebaikannya, begitu-begitu. Apa kejelekannya? Sebutkan yang kita ketahui. Ya. Dan ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Nah, tidak akan diperlukan oleh kedua belah pihak. Ya. Bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Nah, begitupun dalam bermuamalah. Misalkan ada si A dan si B hendak melakukan muamalah, ya, baik itu perdagangan ataupun yang semisalnya. Nah, si A nanya kepada kita, bagaimana keadaan si B dalam muamalahnya? Kalau kita tahu si B ini suka menipu orang, suka berdusta, ya, Tidak mengapa kita mengatakan hati-hati. Si B ini ya banyak kasus. Suka menipu orang. Nah, suka berbohong dan lain sebagainya. Maka ini tidak mengapa dan bukan termasuk ghibah yang dilarang. Ya. Dan maka memperingatkan ya, seorang jangan sampai tertipu. Nah, tapi tadi tujuannya itu dalam rangka ya, maksudnya benar. Bukan untuk menjatuhkan, bukan dikarenakan hasad tujuannya. Nah, tapi dalam rangka memperingatkan tentang bahaya orang ini. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi dalam masalah dakwah. Nah, seseorang misalkan datang kepada kita, bagaimana saya mau belajar dengan orang itu, si fulan. Kita tahu, misalkan si fulan ini orang yang bermasalah. Ya. Jangan. Ya. Dia bermasalah dalam masalah akidah, bermasalah dalam masalah manhaj. Dia memiliki pemikiran khawarij. Jangan mengambil ilmu darinya. Dia punya pikiran syiah misalkan. Ya. Atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang lainnya. Jangan belajar dengannya. Ini berbahaya. Maka ini perkara yang dibolehkan. Bahkan termasuk di antara perkara yang dihasut dalam syariat. Ya. Mengingatkan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan seorang. Supaya kaum muslimin terselamatkan dari kejelekan-kejelekannya dan penyimpangan-penyimpangannya. Nah, atau misalkan kita mendapati ada penguasa, nah, yang lingkupnya mungkin kecil, ya, di mana penguasa ini tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, nah, mengambil harta rakyat atau misalkan dan lain sebagainya, ya, maka kita boleh menyampaikan kepada yang memiliki kekuasaan lebih tinggi darinya tentang keadaan orang ini. Nah, kalau misalkan di lingkungannya ada RT, kemudian RT-nya misalkan ya banyak berbuat zalim kepada warganya. Nah, maka dia mau apa? Sampaikan kepada RW-nya. Pak RW, RT saya ini begini begitu. Ya. Mengambil harta warga misalkan ini dan itu, zalim dan sebagainya, sampaikan kepada yang lebih tinggi ya, untuk menghilangkan kemungkaran. Maka ini pun bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Nah, yang kelima, ayyakuna mujahiran bifiskih au bid'atin. Orang yang terang-terangan melakukan kefasikan atau terang-terangan melakukan kebid'ahan. Ya. Seseorang misalkan terang-terangan minum khamar. Nah, mengambil harta orang miskin. Ya. Ataupun yang semisalnya. Maka ini pun boleh kita memperingatkan manusia dari bahaya orang yang semacam ini. Nah, dan yang keenam, at-ta'rif. Tujuannya untuk pengenalan atau dikenal, diketahui. Misalkan ada seorang dia ma'ruf dengan suatu laqab, julukan. Ya. Baik julukan itu si pincang, si pecak, misalkan si buta, si tuli atau lain sebagainya. Kalau seandainya orang ini masyhurnya dengan lakop tersebut, kalau kita menyebutkan lakob yang lain, orang tidak mengetahui, maka tidak mengapa. Nah, misalkan ada nama, namanya Yazid. Nah, dan di tempat tersebut banyak orang yang namanya Yazid. Kita sedang mencari rumah saudara Yazid ini. Nah, dan Yazid ini dia orang yang pincang misalkan. Maka di mana kita mengatakan? Nah, tahu tidak rumahnya Pak Yazid yang pincang? Ya, atau Pak Yazid si pincang. Kalau julukannya seperti itu tengah-tengah masyarakat. Nah, maka dia mengapa? Di antara perawi hadis pun ada yang dijuluki dengan A'mash, yang matanya rabun. Nah, ada juga yang A'raj, yang pincang, dan lain sebagainya. Ini kalau li ta'rif, ya, tujuannya untuk mengenal, mengenali. Ya. Banyak nama Asep misalkan. Nah, kita tanya mana Pak Asep? Asep yang mana? Asep yang hitam misalkan. Ya. Atau terkenalnya misalkan yang julukan yang lainnya. Nah, maka dia mengapa? Ditarif. Tapi kalau tujuannya bukan untuk diketahui oleh orang lain, tapi tujuannya untuk menghinakan, ini tidak diperbolehkan. Ya. Barakallahu fikum. Ini diantara 6 sebab diperbolehkannya ghibah. Nah, sehingga kita pun bisa melihat dan mengetahui mana ghibah yang diperbolehkan dan mana ghibah yang diharamkan. Dan perlu perhatian, jangan sampai kita bermudah-mudah, oh ini ghibah yang diperbolehkan, ternyata terjatuh kepada ghibah yang diharamkan. Ya. Kadang-kadang sebagian orang cari-cari alasan. Sudah tahu dia membicarakan kejelekan orang lain, tapi masih beralasan. Oh ini boleh, ini boleh. Nah, lihat sebab-sebabnya tadi. Kalau ada sebab-sebabnya tadi, dan tujuannya benar, yang diperbolehkan. Ya. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab yang kita sebutkan tadi, nah, maka tidak diperbolehkan. Ya. Atau mungkin ada sebab-sebab tadi, tapi tujuannya tidak benar. Tujuannya untuk menjatuhkan, untuk menghinakan, ini pun tidak boleh demikian. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau tujuan untuk menjatuhkan, menghinakan, bukan dalam rangka menasihatinya, ya, bukan dalam rangka memperingatkan dari kejelekan orang tersebut. Nah, supaya tidak memberikan kerusakan kepada manusia yang lainnya, maka ini pun salah, sehingga perlu diperhatikan masalah itu. Nah, ini diantara adab yang buruk yang kita bahas pada pertemuan ini, yaitu berkenaan dengan ghibah. Ya. Sekali lagi, ghibah itu diantara dosa-dosa besar yang hendaknya kita menjaga lisan kita. Ya. Dikarenakan lisan kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Nah, jaga lisan kita. Dengan satu kalimat, dengan satu kata saja, bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka tatkala mengucapkan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana semua kenikmatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan di hari kiamat. Ilahuna alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.